Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan poin yang B, masih terkait al-mamnu' minas sarf di halaman 105. Tumna'u sifatu minas sarfi, ya isim dicegah dari tanwin ketika dia sifat, atau ini poin B menjelaskan tentang al-mamnu' minas sarf ya dari kalangan sifat. Setelah sebelumnya kita jelaskan dari kalangan nama, yaitu kapan? Yang pertama, idza kanat ala wazni fa'lanu wa mu'annasuhu fa'la, apabila kata sifatnya itu berwazan fa'lanu dan mu'annasnya adalah fa'la. Contohnya adalah ya, atshanu itu haus, ghadbanu ghadbanu itu marah ya, sakranu mabuk ya, jau'anu lapar, syab'anu kenyang. Itu yang pertama. Yang kedua, idza kanat ala wazni af'alu ya, apabila sifatnya itu berwazan af'alu. Contohnya ya, akhdaru, ahmaru, aswadu ya, akbaru, aktsaru, afdalu, asbaqu, ahsanu. Yang ketiga, idza sighatu min al-wahidi ila al-ashrati ala wazni fa'alun ala wazni fu'alu au maf'alu, apabila merupakan bentuk dari isim 1 sampai 10 dengan wazan fu'alu dan maf'alu. Misal contoh, mislu sulasu yaitu 3-3 ya, ruba'u 4-4, khumasu 5-5, usharu ya, usharu ya. Lanjutnya mauhadu ya 1-1, masna 2-2 ya, lalu ma'syaru ya, itu contoh-contoh dari isim yang dibentuk dari wazan fu'alu atau maf'al yang menunjukkan ya bilangan 1 sampai 10 ya. 1-1, 3-3, 4-4, 2-2 ya. Selanjutnya ya, kalimatu ukhru ya, jam'u ukhra. Dan yang keempat adalah kata ukhru yang merupakan jamak dari ukhra ya, maka itu dicegah dari tanwin. Al-jim yang c, yumna'ul ismu minas sarf, yaitu isim dicegah dari tanwin. Yang pertama, idza kana ala wazni sighati muntaha jumu'i ay ala wazni afa'ilu ya, atau wazan afa'ilu ya, atau wazan fa'ilu ya, atau mafa'ilu, mafa'ilu, fawa'ilu, fawa'ilu, fa'alilu. Jadi wazan-wazan silah muntaha jumu' itu ada 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 wazan yang merupakan dari sighatul muntaha jumu'. Misal contohnya afadilu yaitu jama dari afdol, artinya lebih baik. Selanjutnya ya, anashidu itu jama dari nasyid ya. Rasailu jama dari ya, rasailu jama dari risalatun, surat-surat. Selanjutnya madarisu jama dari madrasah, sekolah. Mafatihu jama dari kunci, miftah. Syawari'u jama dari syari'un, itu jalan. Selanjutnya al-safiru itu jama dari usfur, itu burung pipit. Adal ya, yumna'u minas sarfi mutlaqan ya, kullu ma kana makhtuman bi alifi ta'nisil maqsurati aw bi alifi ta'nisil mamdudati sawa'an kana علما أم صفة أم اسما، سواء أدل أدل على مفرد أو دل على جمع. Yang dicegah dari tanwin secara mutlak yaitu semua isim yang berakhiran alif ta'nis dan alif ya ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah, ya sama saja apakah dia nama atau sifat atau isim, dan sama saja apakah dia menunjukkan makna mufrad atau jamak. Ya. Contohnya ya. Mislu ya. Ya, salwa, ya. Najwa, najwa itu artinya merahasiakan perkataan. Jau'a ya. Itu artinya jau'a itu wanita yang haus. Atosha itu wanita yang lapar. Salma ya, zikra ya. Zikra itu masdar ya. Zikra hubla wanita yang hamil. Ya bushra itu petunjuk. Bushra itu petunjuk. Itu merupakan contoh-contoh yang didahului oleh alif ta'nis. Alif ta'nis maksurah. Contoh yang kedua, Zakaria, Zahra, ya, Zahra, Zahra'u, Khadra'u, Hamra'u, Hasna'u, Sahra'u, Asdiqa'u, Syu'ara'u, yaitu ya makhtumun bi alif ta'nis al-mamdudah, ya. Itu yang diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah yang sebelumnya alif ta'nis maksurah. Maka ya secara mutlak apabila diakhiri oleh alif ta'nis maksurah atau alif ta'nis mamdudah, ya dia tercegah dari tanwin. Wa yulahidu annahu bi yushtaritu lil man'i minas sarfi an takunal kalimatu makhtuman bi alif ta'nisil maksurati awil mamdudati. Ya, perlu diperhatikan bahwa isim tersebut yang dicegah dari tanwin itu disyaratkan harus diakhiri oleh alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah. Fa idza kanat al-kalimatu makhtuman bi alifi maksuratin wa lam takun hadhihi alifu lit-ta'nisi mithlu fatan mulhan mustad'an fa innaha ya tusrifu. Apabila isim tersebut diakhiri oleh alif ta'nis maksurah tetapi alifnya ini bukan untuk ta'nis ya seperti fatan ya mulhan mustad'an, maka isim tersebut ditanwin. Kadzalika idza kanat al-kalimatu makhtuman bi alifin mamdudatin wa kanat ya hamzatuha asliyatan mislu ibtida'u un wa insya'un aw hamzatun munqalibatun an ya'in aw wawin mislu bina'un ya bina'un wassama'un fa innaha la tamna'u minas sarf. Ya, maka demikian pula apabila isim tersebut diakhiri oleh alif ta'nis mamdudah, alif mamdudah, tetapi hamzahnya itu hamzah asli, seperti contoh insya dan ibtida, atau hamzahnya itu yang dirubah dari ya atau wau, contohnya bina sama, ya. Maka isim tersebut ditanwin. Jadi yang penting ya harus alifnya itu alif ta'nis ya. Jadi bukan hamzah asli ya seperti ibtida dan bukan juga alif maksurah biasa tapi harus alif ta'nis ya. Makanya fatan dan mulhan mustada'an itu tidak dicegah dari tanwin karena dia bukan alif ta'nis maksurah dan alif ta'nis mamdudah. Selanjutnya yang keempat, al-mamnu'u minas sarfi la yunawwanu wa yujarru bil fathati idza kana mujarradan min al wal idofati. Ya, isim yang dicegah dari tanwin atau al mamnu' min as-sarf itu tidak ditanwin dan dimajrurkan dengan fathah apabila terbebas dari al dan idofah. Misal contohnya, kataba Muawiyatu ila Aisyata radhiyallahu an. Muawiyah menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu an. Berarti kan Aisyata itu majrur dengan fathah. Contohnya, marartu bi Sulaiman, aku berpapasan dengan Sulaiman. Sulaiman majrur dengan fathah. Contoh yang lain, sya'bu bur sa'ida sya'bun basilun. Ya, penduduk ya, pelabuhan Sa'id itu nama kota di sebelah timur lautnya Mesir. Sya'bun Basilun adalah penduduk yang sangar atau garang. Maka lihatlah Bu'ra Sa'ida. Sa'id yaitu majrur dengan tanda fathah. Contoh yang lain, ya, taqabaltu ma'a Ahmada wa Yazid. Aku bertatap muka dengan Ahmad dan Yazid. Perhatikan Ahmad dan Yazid majrur dengan fathah. Contoh yang lain, qara'tu Abqariyat Umar. Aku membaca buku berjudul Abqariyah Umar. Ya, yaitu artinya kejeniusan Umar. Ya, perhatikan Umar, ya, itu majrur dengan fathah. Contoh yang lain, istama'tu ila idha'ati jumhuriyati Misr al-Arabiyyati. Aku menyimak ya, radio nasional Mesir. Perhatikan Misr majrur bil fathah. Contoh yang lain, la abitu syab'ana wa jari jau'anu. Aku tidak bermalam dalam keadaan kenyang, sedangkan tetanggaku sedang kelaparan. Maka lihatlah syab'ana ya, majrur dengan fathah. Ya, bukan syab'ana. Ya, dia tidak ditanwin, jau'ana justru tidak, dia tidak ditanwin. Contoh yang lain, lasta bi'asbaqa minni, engkau tidak melampaui aku. Perhatikan asbaqa majrur bil fathah. Contoh yang lain, Allahu akbar. Allahu akbaru. Akbar tidak ditanwin. Contoh yang lain, sirtu fi syawari'a fasihatin. Aku berjalan di jalan-jalan yang luas. Maka perhatikan syawari'a majrur bil fathah. Contoh yang lain, ansya'at madarisu. Sekolah-sekolah bermunculan. Madarisu, ya, tidak ditanwin. Contoh yang lain, kam min syu'ara'a jaddadu fi syi'rihim. Berapa banyak penyair jaddadu yang memperbaharui fi syi'rihim, yang memperbaharui syair mereka. Maka perhatikan pada kata syu'ara yang majrur dengan fathah. Contoh yang lain, ya, kharajtu min suhra'a jadba'a wa zurtu hadaiqa fayha'a. Perhatikan kata sahra'a, jadba'a, majrur bil fathah, hada'iqa, ya, tidak ditanwin, faiha'a, majrur bil fathah. Artinya, aku keluar dari padang pasir yang gersang, ya, wazurtu, dan aku mengunjungi kebun-kebun yang berbuah lebat. Contoh yang lain di surat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan, maka balaslah bi ahsan dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Maka perhatikan ahsan majrur bil fathah. Contoh yang lain di surat Al-Hujurat ayat 13. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, dan kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. maka perhatikan qabaila, ya, dia tidak ditanwin. Selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 184, ya. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau safar, maka wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Maka perhatikan kata ukhor, ya. Ya, dia tidak ditanwin, ya. Dia tidak ditanwin. Selanjutnya pada surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitun lin-nasi wal haji. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal, katakanlah ia adalah patokan-patokan waktu. Mawaqitu, ya, dia tidak ditanwin. Ya, lin-nasi wal haji, bagi manusia dan patokan haji. Contoh yang lain, ya, di surat An-Nisa, ya, ayat 163. Ya, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa auhayna ila Ibrahim. Perhatikan Ibrahim majrur bil fathah wa Ismail majrur bil fathah wa Ishaq majrur bil fathah wa Ya'qub majrur bil fathah wal asbati wa Isa ya Isa majrur bil fathah wa Ayyub majrur bil fathah wa Yunus majrur bil fathah wa Harun wa Sulaiman majrurun bil fathah wa ataina Dawuda zabur Dawuda ya tidak ditanwin. Sungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan telah kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan anak cucunya, dan Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan telah kami berikan kepada Musa, kepada Daud, Zabur, ya, kitab Zabur, surat An-Nisa ayat 163. Itu poin bahwa mamnu minas isim yang dicegah dari tanwin itu majrur dengan fathah ketika dia terbebas dari al dan idhofah. Yang kelima, amma idza kana al mamnu'u min as-sarfi waqi'an fi mawqi'i jarrin wa dakhalat al alayhi aw idza udifu fa innahu yujarru bil kasrah. Adapun apabila ya isim ghairu munsharif atau mamnu' minas sharf itu terletak pada posisi majrur namun dia dimasuki oleh al atau diidhofahkan, maka dia kembali ke hukum asal, yaitu dimajrurkan dengan kasrah. Jadi yang beda hanya tanda majrurnya saja, namun adapun isimnya tetap disebut mamnu' minas sharf, tapi ketika majrur tandanya beda. Contohnya mislu in qadat qadhifatul qanabili ala mawaqi'il aduwi. Pesawat-pesawat pengebom ya diluncurkan kepada posisi-posisi musuh, ya. Perhatikan qanabili, ya, dia ada alif lam, dia majrur dengan tanda kasrah, ya. Ala mawaqi mamnu' minas sharf, tapi dia diidhofatkan kepada al-adu, maka dia majrur dengan tanda kasrah mawaqi. Ya, al-qanabili majrurun bil kasrah li anna al dakhalat alaihi. Al-qanabili majrur dengan kasrah karena al masuk kepadanya. Ya, mawaqi'i majrurun bil kasrah li'annahu mudhafun. Mawaqi'i majrur dengan kasrah karena dia mudhaf. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.